Mulane manusia kudu duweni rasa rumasa, rasa rumasa. I'm Sebab Allah Maha Perum, turutanin sakabe perintah eta ajarane maajarane. Sugi melarat bagus besar. Bedene nang kuasa urip mati iku kabeh duwene kang maha kuasa. Wajah swaya lagi ngeroni udan barat tanbar sumur mati kula tutupi kula tutup apa maning nembe digawa melarat pamie dede. Sedengane sampe digawa mati wong jodoh bareng mesti tetep nuruti. Oh jawa iki rumah tangane wong urip ning alam dunia manusia urip aja bae ngucapaken ngomong sembarangan sebab anak jare buat candra si mengkenen jawai mati abai cerita kita akan mengkenen sebab mau ngomong sembarangan ku jare pantangane wong tua ku jendia aja payah ngomong kang ora-ora. Alam ulang-ulang sineret kuning semangsane wong urip kudu nglakoni. mapan. Jare lan kumis jayana ana paribasa gedo ijo setengah lonjo setengah ronjo topa. Dadi wong wadon jedang aja pada klojok sebab wong lanang doyan bebodo. Wadon arep ngati-ati. Nah bener.